صحبه وذريته وأمه ومنه إلى يوم الدين وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حديث سلام عليكم. الحمد لله kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani satu ibadah fardu sebagai pembuktian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat maghrib berjamaah waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi saat ini. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah. Sangat berdoa kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini dimanapun mereka berada namun belum beriman kepada Allah, semoga diberikan kekuatan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wafat husnul khatimah insyaallah. Malam ini agak berbeda. Satu, sound speakernya agak beda. Lebih terang keluar, ke dalam mungkin sedikit kita mendengar pantulan dari luar ya. Tapi masih terdengar insya Allah ya. Insya Allah. Nah, kan? Alisan tuh cepat biasa responnya. Jadi sudah tahu tuh kalau lampunya kerlap-kelip mau kesini maksudnya. Tapi di dalam jelas, tidak tahu di luar bagaimana sekarang. Mudah-mudahan terang insya Allah ya. Baiklah, di pertemuan malam hari ini kita akan spesifik membahas tentang hal-hal yang terkait dengan kurban dan Idul Adha. Pembahasan kita insya Allah akan dibagi kepada tiga bagian utama di pertemuan malam hari ini. Pertama, tentang bagaimana kita memahami penentuan tentang awal Dzulhijjah yang nanti ada kaitan erat khususnya dengan penunaian siam Arafah dan juga pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dan juga Idul Qurban. Kemudian yang kedua, kita akan coba juga membahas tentang sunnah-sunnah terkait dengan kurban, khususnya bagi yang berkurban atau secara umum bagi yang belum berkesempatan untuk berkurban tapi berpotensi dapat. Nah, ini poinnya, kesempatan yang sama untuk meraih esensi kurban, caranya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah fikih standar tentang persiapan penunaian salat Idul Adha. Seperti apa sunnah-sunnah yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu nanti akan memiliki dua sifat utama. Ada sifat terkait dengan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan melahirkan pahala. Jadi setiap kita berbuat sesuatu yang diniatkan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tercatat nanti langsung pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perkara itu sederhana, misal hanya urusan bangun tidur saja, kita niatkan mengikuti petunjuk Nabi, dan pasti petunjuk itu akan sangat berkesesuaian dengan aspek-aspek maslahat yang lain, seperti tinjauan kesehatan misalnya. Bangun tidur kita duduk terlebih dahulu, merasakan peredaran darah mengalir dengan baik, menghilangkan bekas ngantuk. Dalam kesadaran yang cukup tinggi baru berdoa. Itu kalau kita ikuti hanya sekedar duduk untuk mengikuti sunnah Nabi, itu ada pahalanya. Dan itu berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, kalau bahasa orang sekarang, viralkan. Ya, karena Nabi kan ketika menyampaikan diminta untuk disebarkan kan? Dalam bahasa kekinian, viralkan. Kalau sudah viral, maka like, share, and comment. Ya. Jadi langsung kita like, kita share, ya. Kemudian kita implementasikan dalam kehidupan. In kuntum tuhibbunallaha, jika umatmu itu kalian serius mencintai Allah. Jadi bisa saja dalam standar bahasa Arab berbunyi begini di luar Quran ya. In tuhibbunallaha. Innya tidak beramal. In tuhibbunallaha. Jika kalian mencintai Allah. Tapi semua hamba kalau ditanya pasti mengatakan saya cinta kepada Allah. Karena itu di situ diberikan penguat ya dalam bentuk kata kuntum. Fi'il madhi naqis. In kuntum tuhibbunallaha. Kuntum ketemu fi'il mudhari itu maknanya bisa berubah taukid, menunjukkan kesungguhan dan kekuatan. Jadi tidak semua orang yang mengatakan cinta Allah memang serius mencintai Allah, tidak semua begitu. Ya, katanya cinta sama Allah, tapi maghribnya masih mendekati ke isya. Ya? Katanya cinta kepada Allah, tapi salatnya tunggu batas akhir, batas waktu salat. Karena itu kata Allah, kalau kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni. Maka cara mengekspresikan cinta itu dengan mengikuti pedoman kehidupan yang pernah diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagianya kita, semua tuntunan itu sifatnya komprehensif. Jadi di Islam itu alhamdulillah kita temukan semua dari mulai tuntunan ajarannya sampai contohnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak ada satu pun aktivitas yang kita jalani selama 24 jam kecuali kita temukan tuntunannya baik di dalam Al-Qur'an isyarat umumnya ataupun spesifik detail dalam hadis-hadis Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidur sampai urusan ke toilet, sampai keluar masuk, sampai masuk keluar masjid, sampai duduk di masjid, sampai zikirnya semua tuntas. Ini bagian yang pertama. Kalau mampu kita ikuti, maka apa yang kita bisa dapati? Yuhibbukumullah. Maka cinta Allah akan diturunkan kepada hamba itu. Jadi mengikuti Nabi itu, satu, berpeluang mendapatkan pahala, yang saat bersamaan juga berpotensi meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu luas sekali. Bagaimana sikap seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Ada babnya nanti, ayatnya ada, hadisnya ada. Kita bersikap untuk meneladani tuntunan Rasulullah, ada pahalanya. Sekalipun cuma cium tangan, kan umum di kita ya, cium tangan orang tua itu. Ya, itu kalau diniatkan untuk ibadah, ada pahalanya. Yang kedua, dampak mengikuti tuntunan Rasulullah itu akan ada sifat-sifat mulia yang mampu melahirkan maslahat dalam konteks kehidupan sosial. Jadi kalau kita ikut petunjuk Nabi, pahalanya diberikan, manfaatnya kepada kita juga luas. Secara pribadi pasti menjadi orang baik, secara sosial pasti bermanfaat, itu mutlak itu. Karena itu kalau kita berislam dengan benar, itu sudah pasti jadi orang baik, apapun profesinya. Ya apapun profesinya. Ini teman-teman ya, urusan masuk ke masjid saja kita mencari tempat duduk, itu ada aturannya. Turun Quran surah 58 ayat 11. Kita ngaji sekarang nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau Anda datang di majlis-majlis ilmu, saling berikan space kepada yang lain. Luaskan supaya sama mendapatkan kenyamanan bersama saat belajar. Lalu ditafsir tuh di hadis-hadis Nabi, diterangkan oleh para ulama kita. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi sampai membuat kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan di antara subtopik pembahasannya menjelaskan tentang bagaimana seorang penuntut ilmu masuk ke majlis ilmu. Dari mulai cara masuk diterangkan. Bagaimana mengucapkan salam kepada syekh kalau memang masih memungkinkan. Kalau sudah begini enggak usah. Setiap orang masuk, assalamualaikum ustaz, saya gak bisa ceramah kayak gitu ya. Itu ada babnya. Kalau sudah ceramah dimulai, bagaimana adabnya, lengkap semuanya. Itu kalau kita lakukan dengan baik, maka satu, menjadi terhormat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan maslahat kita dalam konteks kehidupan manusia secara sosial. Nah, karena itu saya ingin katakan teman-teman sekalian, Walaupun kita mempelajari persiapan menjelang sholat id, nanti ada bab-bab yang kelihatan sederhana, cari baju yang layak, pakai wewangian misalnya, menyapa tetangga, itu hal yang kelihatan kecil, tapi saat dikerjakan itu nilainya tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Kenapa saya ungkapkan kekinian? Karena sering luput amalan ini dan cuma datang setahun dua kali, di Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi kalau luput yang sekarang, Anda mesti menunggu kesempatan 9 bulan lagi ke depan sampai selesai Ramadan dan bertemu dengan Idul Fitri. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu mari kita mulai pembahasan kita dengan masuk kepada bagian yang pertama, bagaimana kita memahami isyarat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan oleh para ulama kita di setiap pergantian generasi dalam menentukan atau mengetahui tibanya awal Idul Adha atau Dzulhijjah lebih tepatnya terkait dengan bulan ini yang juga terkorelasi dengan Ramadan dan Idul Fitr. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembahasan subtopik yang pertama. Bapak Ibu sekalian, saya berikan mukaddimah singkat dulu untuk memberikan pemahaman yang utuh. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang berkehidupan di bumi itu maka diberikan fitrahnya oleh Allah untuk bisa menyebar ke setiap tempat yang mampu dijangkau di muka bumi. Di sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38, qulna hbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekarang Adam Hawa turun. Misi kalian sebagai khalifah di bumi dimulai. Maka Adam nanti turun menurut sejarah di dekat sekitaran India, Asia Selatan. Hawa diturunkan di wilayah Saudi sekarang yang bernama Jeddah. Karena itu ada yang mengatakan begini, kenapa disebut Jeddah yang seakar dengan Jeddah yaitu nenek, karena nenek moyang kita dulu turun di situ. Jadi kalau biasanya haji atau umrah yang ada sepeda besar itu, ada orang iseng mengatakan bercanda itu sepeda ontel Nabi Adam katanya. Itu kalau lewat nanti belok ke kanan agak lurus dikit, nanti ada semacam sekat dengan batu bata warna krem itu, ya sekarang sudah lebih bagus tuh di tembok, itu ada tulisan Makbarah Sayyidah Hawa. Ya, kuburannya Sayyidah Hawa alaihissalam. Adam turun sekitaran India. Kemudian keduanya kan berkelana tuh. Sampai kemudian menyatu di satu tempat, ya, dan melihat dari kejauhan dulu tuh sebelum naik ke atas bukit untuk bertemu. Begitu melihat dari kejauhan, ya Adam merasakan itu kayaknya saya kenal. Hawa juga begitu, ya pasti kenal ya, kan di bumi cuma ada dua waktu itu ya, belum ada yang lain itu. Ya. Tapi sudah terbiasa kan, ya mereka sudah bergaul sejak di surga sebelum turun ke bumi. Maka bertemulah kemudian di satu bukit, tumpah kasih dan sayangnya karena terpisah itu, kemudian menyatu kembali. Tumpahlah kasih sayang yang dalam itu, dalam bahasa Arab perhatian kasih yang tinggi yang dalam itu disebut dengan rahmah namanya. Maka ketika bertemu di atas bukit, bukitnya disebut dengan Jabal, tempatnya sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Maka saling mengenal, saling mengetahui. Mengenal dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah. Mengenal karakter sifatnya, tambahkan tak di ujungnya Arafah. Kalau dijamakkan menjadi Arafat, maka dari situ pun kelihatan semua yang ada di sekitarannya. Lalu kenal dengan karakteristiknya, disitulah keduanya berkomitmen untuk menjaga keutuhan hidup bersama, mendekat kepada Allah, ma'rifatullah, menjaga kemuliaan diri supaya tidak kemudian berbuat maksiat seperti pernah dicontohkan dalam kehidupan di surganya sebelum turun ke bumi. Maka di situ pula kemudian keduanya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran surah 7 di ayat 26 itu ya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu secara singkatnya, karena tahapannya saya ingin masuk kepada penentuan tentang penanggalan. Kemudian keduanya mulai hidup berkeluarga, dan ketika Adam turun ke bumi maka dimulai misinya sebagai manusia terpilih. Terpilih bahasa Arabnya Mustafa, dipilih Istofa. Maka Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pertama yang membawa risalah Rabbaniyah, nilai-nilai ketahui dan kepada Allah di muka bumi. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ke-33 untuk menguatkan itu semua. Innallahastafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguh aku tegaskan kata Allah, Allah telah memilih Adam. Kalau istafa berarti orangnya Mustafa yang terpilih. Membawa tugas-tugas besar, berita besar itu disebut dengan naba. Ada surah ke-78, surah namanya An-Naba. Pembawanya disebut dengan nabi. Maka membawa risalah, ya, risalah besar untuk pribadi dan lingkungan terdekat itu disebut nabi namanya. Kalau sudah ada objeknya luas seperti masyarakat, ditebarkan risalah itu ke lingkungan masyarakat, maka berubah namanya menjadi rasul. Kalau rasul sudah ada umatnya, nabi untuk pribadinya, jelas? Dan keluarga terdekat. Maka Adam dipilih oleh Allah menjadi nabi, tapi tidak menjadi rasul, karena kan belum ada umat. Jelas ya? Nanti saat zaman Nabi Nuh alaihissalam baru ada umatnya setelah menyebar sedemikian rupa. Maka sejak turunnya Adam alaihissalam dipilih, maka status beliau menjadi nabi yang maksum. Menyatu dengan Sayyidah Hawa alaihissalam, mulai berketurunan. Maka Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang pertama menjelaskan itu semua. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Adam alaihissalam wa khalaqa minha zawjaha Hawa alaihissalam wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Antum, saya, kita semua. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Maka dari pertemuan Adam dan Hawa dan melanjutkan kehidupan keluarga mereka, terlahirlah anak keturunan mereka, laki-laki dan perempuan. Maka anak keturunan Adam ini disebut nanti dalam Al-Quran dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh, Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei semua anak cucu keturunan Adam. Jadi tidak ada satupun manusia yang berkehidupan di bumi kecuali secara genealogis akan tersambung kepada Adam alaihissalam. Jadi antum, saya, kita semua keturunan nabi nih. Nabi Adam. Ya? Ya? Jadi nyambung ke siapa? Ke Adam alaihissalam. Ibundanya siapa? Hawa alaihissalam. Jadi kalau sudah paham seperti ini, jangan membuang energi kita untuk meriset yang aneh-aneh. Ya, jangan sampai besok misalnya ada manusia keturunan gorila misal gitu kan, dan sebagainya. Itu buang-buang energi. Toh akhlak akan dipatahkan kembali. Kemudian setelah lahir keturunan ini, nah ini yang saya katakan, maka mulailah menyebar ke berbagai tempat yang bisa dijangkau. Itu sifat manusia. Jadi merantau. Ya, ingin mengetahui tempat-tempat tertentu, ingin datang ke beberapa tempat yang berbeda, itu bagian dari fitrah manusia. Selalu ingin mengenal sesuatu yang baru. Itu ada di mana? Di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-13. Perhatikan, apa yang saya sampaikan akan terurut secara sistematis. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhan nasu, di An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu, sifat kekeluargaan yang melahirkan keturunan. Di Al-Hujurat ayat 13 dibuka dengan ya ayyuhan nasu, keturunan itu yang kelak akan menyebar ke berbagai tempat membentuk komunitas dan strata sosial baru. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei semua manusia yang punya kecenderungan bersosial. Ingat ya, sosial itu harus disatukan ya, enggak boleh dipisah. Kalau dipisah jadi bermasalah. Sosial, Anda yang sok, dia yang sial, gitu kan? Nah, jadi satukan katanya, sifat manusia tidak mungkin hidup sendirian. Pasti membutuhkan yang lain. Karena membutuhkan yang lain itulah terbawa suasana fitrah untuk mencari, untuk bekerja sama. Kata Allah, dengan keagunganku, aku ciptakan manusia itu ada dua jenis. Lihat masing-masing pribadi kita. Manusia hanya satu di antara dua ini, tidak ada yang ketiga. Min dzakari wa untha. Kalau bukan laki-laki, kata Allah berarti perempuan. Jelas ya? Kalau bukan laki-laki, apa? perempuan. Jadi manusia cuma ada dua yang diakui oleh Allah sang pencipta. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Jadi kalau sudah niat, niat saja, jangan menjadi Kurniadi, ya. Paham? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Lalu aku jadikan, berikan fitrah kalian itu, laki-laki dan perempuan, itu menyebar sehingga membentuk komunitas baru. Syu'uba itu jamak dari kata sya'bun. Sya'bun itu sudah komunitas, sekarang ada RT, RW, itu sya'bun. Kalau membentuk terus sampai dengan ke atas secara struktural, ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi sampai negara, sampai ke beberapa benua, itu disebut dengan syu'uba. Jadi enggak semua nanti akan ada di Asia. Mungkin ada yang ke Amerika. Ya, mungkin ada yang ke Afrika. Ada yang menyebar itu semuanya. Bahkan di satu tempat pun itu kabilahnya, sukunya bisa berbeda. Wa qabail. Di Indonesia kan paling jelas ya. Kalau kita mau melihat tafsir ayat ini di Indonesia paling jelas. Syu'uba 34 provinsi, qabail sukunya luar biasa, suku Sunda, suku Madura, kan? Dan sebagainya. Di Sunda paling banyak suku kan? Gitu. Itu luar biasa. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini yang mau saya sampaikan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maka aku desain kehidupan kalian secara sosial itu berbeda tempat dan suku supaya kalian membangun harmoni dalam konteks membangun dan memakmurkan tempat yang dipijak. Jadi ingat ya, sekarang kita mesti melihat diri kita oleh Allah ditempatkan di mana. Maka nanti manusia di dunia membangun sistem. Seperti sekarang misalnya ada sistem kenegaraan. Kita di mana sekarang negaranya? Indonesia. Ada di Asia Tenggara, ada Malaysia, ada Brunei, ada Filipina, ada sewilayah Asia nanti, ada timur nanti, ada yang di barat, ya Asia Barat yang wilayah teluk itu. Ya Asia Timur nanti yang masuk ke wilayah Jepang, ke Cina, Pasifik sana, ya. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika. Ingat. Ingat betul ini. Pertama kali ayatnya turun, dimanapun kita ditempatkan oleh Allah, maka misi pertama kita bangun makmurkan tempat yang kita pijak. Jadi memakmurkan Indonesia itu sudah melekat menjadi bagian dari kewajiban kita. Makanya saya selalu katakan, kalau orang itu orang Islam pasti mencintai negerinya dan tidak pernah ada pertentangan antara nilai-nilai dalam keislaman dengan konteks-konteks kebangsaan. Makanya saya saat pernah ditanya, apa Ustadz, bagaimana hubungan antara Al-Quran dengan Pancasila? Saya bilang hubungannya baik-baik saja Pak, tidak ada masalah. Ya, baik. Jadi ini bagian pertama. Yang kedua, apa hikmahnya ditempatkan berbeda itu? Ini indahnya Islam. Jadi ada hablum minan nas dalam konteks kehidupan sosial, ada hablum minallah dalam konteks penghambaan kepada Allah. Nah, konteks penghambaan kepada Allahnya dibuatlah kemudian berbeda-beda tempat secara fitrah itu agar di setiap tempat merasakan kenyamanannya. Konsekuensinya akan ditemukan perbedaan tempat dan perbedaan waktu berdasarkan letak geografis terkait dengan rotasi ataupun revolusi bumi yang mengitari matahari pada saat itu. Jadi berdasarkan perbedaan tempatnya ini, boleh jadi nanti di setiap tempat akan beda waktunya. Contoh, maaf ya, sekarang di Indonesia saja, kita sekarang di barat, di tengah dengan di timur, sampai ke Papua, beda kan? Ya kan? Sekarang jam 7 misal di sini, di tengah jam 8, di Papua jam 9. Jelas ya? Kalau mau kita tarik lagi ke Saudi, di Saudi 4 jam sebelum kita nanti. Ya, kita duluan 4 jam, baru kemudian Saudi. Tarik jauh ke Kanada sana, ke Amerika Utara, 12 jam bedanya. Sekarang jam 7 ba'da maghrib ke malam, di sana baru jam 7 pagi. Ya? Sekarang kita udah malam Jumat, sana masih Kamis pagi. Ya, itu hikmahnya. Apa hikmah tertinggi terkait dengan penghambaan kepada Allah? Perhatikan ini, dalam sekali. Hikmahnya adalah supaya penyembahan kepada Allah tidak putus dalam 24 jam. Jadi semua yang bertempat di bumi itu, semua akan menyembah Allah. Nggak putus menyembah Allah itu. Ya, makanya ketika Anda dengar suara adzan di Bekasi, Bekasi selesai, Cikarang adzan. Cikarang kemudian selesai, naik ke atasnya adzan. Ke Bandung adzan, terus berputar 24 jam. Tidak pernah tuntas ruku dan sujud hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmahnya Kenapa desain bumi itu menjadikan setiap keadaannya, tempatnya bisa berbeda suasananya berdasarkan letak geografis, waktunya tidak sama, supaya semua hamba bisa menyembah Allah, dan dalam konteks penyembahan itu tidak terputus penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap siang dan malam dalam 24 jam. Jelas? Baik. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan turunkan perbedaan letak geografis ini. Awas, yang secara geografis tempatnya bisa berbeda, sekalipun sama-sama tinggal di bumi, dan letak geografis ini akan berkonsekuensi pada lahirnya perbedaan waktu berdasarkan posisi perputaran bumi dalam mengelilingi matahari. Kan setiap berputar mataharinya kan dikeliling ya. Jadi ada yang bagian kena matahari pasti siang kan, belakangnya gelap ya, malam. Demikian berputar seterusnya. Maka posisi geografis ini yang terkait dengan letak bumi yang berputar pada porosnya plus mengelilingi matahari, itu dalam bahasa Arab dan bahasa fikih disebut dengan matla namanya. Apa namanya? Matla. Ya. Kalau kita bisa katakan zona gitu kan? Wilayah-wilayah yang terkait dengan eksistensi kita di bumi. Pelan-pelan. Paham sampai di sini? Baik. Sekarang kita ada di mana? Di Indonesia. Bagus. Indonesia. Tepatnya di mana? Bekasi. WIB. Waktu Indonesia bagian Bekasi. Dan jangan lupa, Bekasi juga dibagi lagi. Nah, kita ada di Bekasi mana sekarang? Bukan. Selatan. Di sini selatan. Ah, ada yang di Bekasi Utara. Ya kan? Ada yang di Bekasi Barat. Ke depan sedikit barat tuh. Ada yang di Bekasi Timur. Ya. Sampai ke BSD, Bekasi Sonoan dikit Tambun sampai ke sana tuh. Ya. Nih kan? Ini baru Bekasi loh. Keadaan tempatnya bisa berbeda-beda. Sekarang coba kalau kita bawa nuansanya agak lebih tinggi, Jawa Barat misalnya. Nah, ini baru kota, belum kabupaten. Jawa Barat. Bagi dengan semua kabupaten dan kotanya. Ini baru Jawa bagian barat. Masukkan tengahnya, Jateng. Masukkan kemudian timurnya. Ini baru Jawa, dan itu belum masuk semua. Belum Lampung, belum yang lain. Kita masukkan Sumateranya, kita masukkan dari Sabang sampai ke Merauke-nya. Maka jadilah apa? Indonesia. Perhatikan baik-baik. Maka tempat kita saat ini, tempat kita berdomisili, tempat kita beraktivitas, artinya matla kita ada di wilayah ini, Indonesia. Sekarang keadaannya malam atau siang? Malam. Oke, sekarang kita geser sedikit. Di Saudi sekarang jam berapa? Kurangi 4 jam aja kurang lebih. Jam 3 kan? Baik. Tarik Saudi. Ya. Saudi punya matlaknya sendiri. Punya wilayahnya sendiri. Punya tempatnya sendiri. Dan posisi Saudi secara geografis, ya, dalam kaitannya nanti perputaran bumi terhadap matahari, menjadikan keadaan Saudi bisa beda dengan Indonesia. Karena tempatnya kalau kita gambarkan buminya bulat, kan Indonesia nanti sekarang sedang berada menjauh dari matahari. Ya kan? Saudi mataharinya baru mau tenggelam tuh. Karena konsekuensi posisinya kan demikian kan? Beda tempat ya. Apalagi yang di Amerika. Kita ambil Amerika Utara, Kanada misalnya. Itu posisi mereka ada di bumi kalau kita gambarkan begini. Ini bulat misalnya. Oh, matahari lebih besar ya. Saya beginilah. Ya. Taruhlah kalau kita gambarkan Indonesia sudah di sini. Ya kan? Saudi baru mau tenggelam. Kanada sudah di sini. Ini karena posisinya kalau bumi itu bulat kita gambarkan begini, kalau Kanadanya di sini, Indonesianya di sini, kan beda 12 jam tuh ke sini. Posisi matla terhadap matahari ini memengaruhi keadaan kita yang bertempat di tempat itu, sehingga merasakan keadaan atau, maaf, suasana harian yang tidak sama. Boleh jadi di sini malam gelap, di sana sudah terang masuk ke siang. Jadi saya ingin katakan perbedaan matla, domisili tempat wilayah, dan awas, korelasinya dengan posisi bumi ke matahari bisa menjadikan setiap tempat, setiap matla bisa memiliki perbedaan waktu yang tidak serupa. Jelas sampai sini? Oke. Kalau sudah paham, kita checklist. Mukadimah kedua. Kita baru mukadimah, tenang. Ya, mukadimah kedua. Pelan-pelan, fokus dulu. Nanti setelah ini kita buka dalilnya. Bapak Ibu sekalian, dalam kaitannya dengan ibadah, nanti Allah memberikan secara umum dua desain dalam praktek ibadah kita. Ada ibadah harian, ibadah harian yang kita tunaikan sebagai implementasi iman kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada ibadah yang sifatnya akumulasi bulan. Dan kalau akumulasi hari menjadi pekan, kemudian jadi sebulan, ada akumulasi bulanan. Dari bulan, bulan, bulan menjadi satu tahun. Kalau akumulasi harian, maka nanti patokannya adalah posisi matla kita, tempat kita berdomisili terhadap matahari. Jelas ya? Jadi ini objeknya atau acuan pokoknya matahari. Contoh, kita mau sholat misalnya, ya. Maka bagaimana cara menentukan waktu sholatnya? Maka untuk menentukan patokan waktu sholat 5 kali dalam sehari, mengetahui waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, sampai dengan ke isya, maka Nabi langsung memberikan petunjuk kepada kita, lihat patokannya bagaimana posisi bayangan matahari. Ditanamkan tongkat, kalau sudah tinggi bayangan, sama dengan tongkat dan mengecil sedikit, kata Nabi, masuk zuhur. Sudah mulai berkurang lebih pendek lagi, masuk asar. Sudah mulai berkurang hampir habis, masuk maghrib. Hilang sama sekali dan muncul gelap, itu masuk isya. Sederhananya demikian. Tapi saya ingin katakan, maka patokan untuk menentukan ibadah terkait dengan harian seperti sholat, patokannya apa? Matahari. Untuk ibadah akumulasi bulanan, seperti Ramadan, kan tidak setiap hari datang Ramadan ya? Kapan Ramadan tiba? Bulan Ramadan, kan? Seperti Idul Fitri, seperti Idul Adha, maka yang dijadikan patokan itu bukan matahari. Yang dijadikan patokan adalah apa? Bukan fase-fase perubahan bulan. Disebut dengan hilal namanya. Mana hilal? Hilal. Acuannya bulan. Awas. Ini yang terkait dengan akumulasi bulanan. Apa hikmahnya? Kalau yang menggunakan patokan matahari, seperti yang tadi saya sampaikan, hikmahnya supaya sifat penyembahan kepada Allah itu tidak terputus dalam 24 jam. Jadi semua orang sholat itu terus. Setiap berganti waktu, pasti orang sholat. Setiap berganti waktu. Sedangkan yang bulanan, hikmah terbesarnya adalah supaya memberikan kesempatan kepada setiap hamba yang berdomisili di tempat yang terjadi pergantian musim di luar jalur khatulistiwa itu, bisa merasakan ibadah bulanan itu di setiap pergantian musim. Coba kalau menggunakan patokan matahari, ya, nanti di daerah yang sifatnya summer Ramadannya, maka akan terus di musim panas ditunaikan puasanya. Ya, maka kalau kita mengambil yang 4 musim, ya, saya pernah tinggal di Tripoli itu 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, winter, musim semi, kemudian musim gugur. Nih. Kalau musim panas, itu puasanya puasa ibadah itu. Betul. Karena subuhnya bisa 3:30, maghribnya 8:00, ya kan? Tapi kalau musim dingin, itu orang menyebutnya puasa nikmat. Karena subuhnya baru 7:30, maghribnya 6:30. Anda bisa kebayang nggak kalau misalnya di Tripoli itu masuk Ramadan musim panas, sedangkan misal di Italinya musim dingin, lalu apa yang terjadi? Yang jadi patokan adalah matahari, maka setiap tahun yang di Tripoli, di Libya akan musim panas saja puasanya. Kan? Dan yang di Italia walaupun terpisah oleh Mediterania, cuma nyebrang sedikit, musim dingin aja. Jadi tidak ada hikmah merasakan kenikmatan puasa atau ibadah yang bisa dikerjakan di setiap musim, termasuk Idul Adha-nya. Kan beda nyembelih kambing di musim panas dengan musim dingin. Kalau kita di sini ada di khatulistiwa, jadi semuanya terasanya sama aja. Bedanya kan cuma musim hujan dengan kemarau. Gitu kan? Ya, musim panasnya kan enggak terlalu dirasakan ya. Jadi semua kerasa sama. Nanti main dikit, agak jauh lebih dikit. Dari Tanah Abang jalan terus sampai ke Cengkareng naik pesawat, ya. sampai ke Saudi, tinggal sebentar aja umroh 9 hari, baru ketahuan rasanya musim dingin, musim panas. Jelas ya? Oke, paham sampai sini? Jadi ini hikmahnya, kenapa ada yang menggunakan patokan bulan, atau fase perubahannya disebut dengan hilal, ada yang menggunakan matahari. Jelas sampai sini? Baik, mukaddimah yang kedua selesai. Mukaddimah yang ketiga. Apakah, saya tanya dulu, apakah waktu sholat di setiap matla ini akan sama? Tidak. Kenapa? Karena posisi tempat dia tinggal terhadap matahari kan beda-beda. Ya kan? Ada yang mengalami malam saat ini seperti kita, ada yang mengalami siang. Karena itu ketika masuk di satu tempat subuh, fajar tiba, sholatnya subuh. Kita yang belum subuh, jangan dirapel ke isya. Tunggu subuh kan? Maka dari itu konsekuensi matla, menetap, tempat menetap setiap kita, itu sudah pasti akan melahirkan zona waktu yang berbeda. Tidak akan sama. Termasuk bukan hanya dalam aspek ibadah harian, termasuk juga dalam aspek akumulasi bulanan. Ini. Yang harian tadi sudah saya contohkan 6 tongkat. Sekarang lihat sini. Untuk yang bulanan. Quran surah ke 10 ayat 5. Quran surah kedua ayat 189. Dalilnya dulu, kita akan masuk ke intinya. Tolong yang ini yang paling pokok ya. Lihat baik-baik. Quran surah 10 Yunus ayat 5. Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Hadisnya? Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1087. Kalau mau lebih agak dalam lagi, kitab ke-13 Kitabus Siyam bab yang kelima. Hadis nomor 1087, hadis nanti riwayatnya tersambung ke Ummu Fadl radhiyallahu taala anha. Mau tambah posisi paling kanan di pertengahan di kitabnya. Halaman 316. Di kitab saya nanti kita tunjukkan. Apa inti dari semua ini dengan kaitan perbedaan penanggalan awal bulan yang mungkin terjadi? Nanti kita akan lihat setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaallah ya. Baik, kita cukupkan sebentar, nanti kita sambung ba'da isya dan mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة

anugerahkan kepada kita terdiri dari dua bagian utama. Ada yang mengacu objeknya kepada matahari dalam konteks pantulan bayangannya dan melahirkan ibadah harian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kemudian kita menunaikan ibadah salat yang patokannya nanti mengacu kepada matahari. Jelas ya? Untuk penentuan waktunya, awas, bukan penyembahan. Penyembahan kita berlangsung kepada pencipta matahari dan seluruh yang ada di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Yang kedua, ada yang terkait dengan desain akumulasi bulan. Maka patokannya pun yang digunakan adalah bulan. Lebih tepatnya fase-fase pergantian hilal atau perubahan hilal yang membentuk bulan secara utuh. Maka nanti patokan bulan ini digunakan pada ibadah-ibadah yang muncul dalam konteks akumulasi bulan seperti ibadah tahunan. Maka kalau kita ingin menunaikan ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, maka patokannya bukan lagi bayangan atau pantulan dari sinar matahari, melainkan patokannya adalah bulan. Dalam konteks ini, hilal awal bulan. Satu. Dua, hikmahnya Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai dua patokan utama adalah satu, agar manusia tidak henti menghadirkan penyembahan kepada Allah setiap hari dalam 24 jam dan mampu menikmati penyembahan kepada Allah, ibadah kepada Allah di setiap musim yang dirasakan dalam konteks kehidupan di dunia. Jadi musim panas bisa ibadah, musim dingin bisa puasa, musim semi, musim gugur kita bisa mendapati Idul Adha, Idul Fitri yang silih berganti. Paham sampai di sini? Baik, karena itu kita simpan sejenak terkait dengan matahari, kita masuk dulu ke bulan, fase hilal, karena suasana saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah yang membutuhkan analisis atau riset kepada peredaran bulan yang memunculkan hilal awal bulan. Kita mulai dulu dengan dalilnya. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 189. Anda tadi sudah menuliskan tiga. Satu dan dua adalah ayat Quran dan yang ketiga hadis. Kita mulai dengan yang pertengahan dulu ya. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 189. Paling kanan agak sedikit ke bawah di mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ada ayatnya? Qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Dah, ketemu ya. Baik. Sebentar, sebelum kita baca dan kita ketahui terjemahan serta tafsirnya, saya ingin berikan sedikit tentang asbabun nuzulnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, atau dikenal dengan Ibnu Abbas, sahabat junior, anak kecil mulia ini, itu senang meriset. Jadi selalu melihat sesuatu itu ingin bertanya. Dan memang itu karakteristik anak-anak. Karena itu saya suka agak rewel mengatakan, tempatkan anak itu di lingkungan hamdalah yang positif dan ilmiah, sehingga semua yang ditanyakannya itu punya makna. Jadi kalau ditempatkan di lingkungan yang hanya penuh dengan mainan saja, maka yang ditanyakannya mainan. Tapi kalau Anda tempatkan di lingkungan yang membentuk kematangan intelektualitasnya dan spiritualitasnya, maka yang akan ditanyakannya itu penuh dengan makna. Buya, kenapa kita harus sholat? Kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Itu peningkatan spiritualitasnya. Ya, nanti intelektualitas juga begitu. Melihat ini nanya, kenapa kucing suaranya ngeong? Kenapa ayam harus berkokok? Gitu kan? Itu memang tidak mudah dijawab, tapi sangat mengesankan ketika dia dengar. Ibnu Abbas melihat ke langit setiap malam, kok lihat bulan berubah-ubah? Kadang sabit, kadang sabitnya juga di bawah, kadang di atas, kadang-kadang bulat. Nah, proses perubahan bentuk ini, setiap fasenya itu disebut dengan hilal namanya. Jelas ya? Setiap fasenya. Misalnya bentuknya sabit, maka ini disebut dengan hilal dalam bentuk fase sabit. Setiap dia berubah dari sabit, mau penuh, tengah, sampai dengan bulat, semua akumulasi perubahan itu dijamakkan dari kata hilal menjadi ahillah namanya. Jadi ahillah itu kedengaran ya? Baik. Jadi kalau satu fase disebut dengan hilang hak besar ya. Seperti yang sabit begini misalnya, atau tengah-tengah mulai begini, atau nanti sampai mau penuh, atau sampai dengan penuh, badar. Kalau kita cakup ke semua fasenya, 1, 2, 3, sampai penuh, sampai sabit lagi, sampai hilang, kan dijamakkan namanya dari hilal menjadi ahillah. Ya, ahillah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengamati itu. Kok berubah-ubah? Kadang sabit, kadang terang, kadang bulat di tengah-tengah, kadang hilang. Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW tentang fase-fase perubahan itu. Ketika ditanyakan, turunlah kemudian jawaban langsung dari Allah. Berupa Quran surah kedua ayat 189. Ini untuk menguatkan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena beliau kan tidak pernah belajar formal membaca, menulis, menghitung, mengeja. Maka ilmunya langsung Allah berikan. Jelas ya? Langsung Allah ajarkan. Karena itu bahasa Qur'annya, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Diajarkan langsung ilmunya oleh Allah. Baik itu melalui Al-Quran ataupun hikmah-hikmah dan pengetahuan lainnya. Lebih lengkapnya, Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatsdu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Maka diajarkan oleh Allah turunlah ayat ini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Boleh jadi yang bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi ketika ayatnya turun dibentuk jamak, mereka akan banyak bertanya tentang fase-fase perubahan hilal ini. Jadi Allah sudah memberikan informasi, bukan hanya Ibnu Abbas. Mungkin di generasi selanjutnya ada orang yang akan meriset apa sih manfaat dari perubahan hilal ini. Jelas ya? Maka di sini nanti muncul kaidah dalam ilmu ulumul Quran di bab tentang asbabun nuzul. Kaidahnya berbunyi, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi-khususis sababi. Hukum itu, ibrah itu, pelajaran itu nanti akan muncul berdasarkan keumuman lafaz ayatnya, jangan dikhususkan kepada sebabnya. Jadi kalau ingin bahas tentang perubahan fase hilal, awas, jangan hanya fokus karena sebabnya Ibnu Abbas, bukan. Tapi ayat ini turun karena pertanyaan Ibnu Abbas, tapi mewakili kebutuhan umat muslim di setiap lintas generasi. Paham? Baik, kul katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan, hiya fase-fase perubahan hilal ini kalau diriset, fase-fase perubahan hilal dari bulan ini kalau diriset, mawaqitu linnasi wal haji. Bisa digunakan sebagai patokan waktu akumulasi bulanan bagi setiap manusia dan untuk menentukan salah satu utamanya adalah tentang waktu penunaian haji. Jadi di sini kita akan temukan jawaban dari Al-Quran. Kalau kita ingin melihat tentang penunaian haji yang berlangsung di bulan Zulhijjah, yang nanti akan terkait babnya dengan bab-bab kemuliaan Zulhijjah. Ada Arafah di sana, ya, ada wukuf, ada puasa, ada penyembelihan, ada Idul Adha. Maka untuk membahas semua ini dari segi waktu, patokannya tidak menggunakan matahari, tapi patokannya apa? Bulan. Lebih tepatnya fase-fase perubahan bulan. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kita tanya balik, ya Allah, bagaimana caranya kami bisa menjadikan bulan sebagai ukuran, metodenya seperti apa untuk menetapkan waktu yang dimaksudkan? Maka diajarkanlah dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dua metode utama. Jelas ya? Ada berapa? Dua metode utama. Satu metode yang simple, yang semua orang bisa melakukannya, tidak harus menjadi pakar. Orang awam pun bisa mengerjakan itu. Ya. Maka apa yang bisa dilakukan? Pakai dalil aja, pakai dalil supaya ada kaitan yang mudah. Buka Al-Bukhari. Itu Al-Bukhari ada ya. Nomor hadis 1909. Coba dibukakan Mas, saya tuliskan, tolong bukakan. Paling kanan sebelah bawah, 1909. Kitab Usiyam, kitab ke-30, nomor hadis 1909. Kitab Asyam, ditulisnya As-Sawm di situ atau Asyam. Kitab ke-30, nomor hadis 1909. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada enggak? Oh, sini, sini. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kitab As-Sawm. Nah. Ini betul ya, kanan bawah ya. Tuh. Bisa baca enggak kanan bawah? Nah, langsung saja begini. Perhatikan baik-baik. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan kalimatnya, "Shumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Fa in ghubbiya 'alaikum, atau di riwayat lain, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau Anda ingin mengawali puasa atau mengawali id, kata Nabi, maka ada satu metode yang mudah untuk ditempuh, yaitu liru'yatihi, ru'yat saja. Ada ru'yat, ada ru'a, itu beda. Saya akan fokus ke ru'yat saja, karena tadi saya janji fokus. Ru'yat. Ru'yat itu singkatnya melakukan pengamatan secara langsung. Ya, melakukan pengamatan secara langsung. Kapan dilakukannya? Kapan dilakukannya? Teruskan nanti di hadisnya, nomor hadis 1913. Masih di Al-Bukhari. Nomor hadis 1913. Rawinya berbeda. Kalau ini Abu Hurairah, yang ini Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Inna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummatun ummiyatun. Okay? Inna ummatun ummiyatun. La naktubu wa la nahsubu. Asy-syahru hakadha wa hakadha. Kata Nabi, kita itu, Nabi maksudnya sedang menyampaikan ke komunitas masyarakat pada masa itu. Untuk memberikan kesan kepada kita sekarang. Kata Nabi, kita itu, komunitas kita di masa lalu ya, di era Nabi, bukan sekarang. Ummatun ummiyatun, kita ini masyarakatnya ummi. Apa itu ummi? Ummi, bukan itu ya. Ummi itu kalau kita ngaji syarah hadisnya, ya, al-baqa' ala hali wiladatil ummi. Ya, ummiyah itu al-baqa' ala hali wiladatil ummi. Maksudnya apa? Ini kata kiasan yang menyampaikan keadaannya enggak jauh beda dengan keadaan saat dilahirkan oleh ibu. Ummi itu kan ibu. Ummiyah itu sifat keibuan. Tapi diambil kata kiasannya. Maksud sifat keibuan itu ketika baru dilahirkan oleh ibu, kan enggak bisa baca. Ada enggak begitu dilahirkan oleh ibu, 1 + 1 = 2? Kan? Atau langsung bisa baca misalnya. Enggak ada kan ya? Maka kata Nabi, inna ummatun ummiyatun, kita itu, menerangkan masyarakat pada masa itu, umumnya kita itu keadaannya ummi. Maksudnya apa? Keadaan yang sama seperti saat ibu melahirkan, kurang pengetahuan dalam konteks, belum bisa baca, ya, pada umumnya masyarakat. Enggak bisa menulis, enggak bisa berhitung. La naktubu wala nahsubu. Jadi nabinya sifatnya ummi. Dan ini kalau nabi disifati oleh Allah ummi, hikmahnya adalah litakidi i'jazi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Untuk menegaskan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa orang enggak bisa baca, enggak bisa nulis, enggak bisa ngitung, tapi punya pengetahuan melebihi keadaan pengetahuan dulu dan generasi setelahnya. Tapi objektifnya adalah masyarakat pada saat itu disifati bahkan oleh Allah itu dengan umumnya masyarakat ummi sifatnya. Pada umumnya hampir umumnya enggak ada yang bisa baca, menulis, membaca. Sedikit tapi enggak mewakili. Ya, maka itu turun surah Al-Jumu'ah, surah ke-62. Turunkan dalilnya. Ya, biar tersambung secara sistematis. Quran surah 62 di ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul di kalangan masyarakat yang sifatnya ummi. Ini era Nabi pada masa itu, rata-rata masyarakatnya belum bisa baca, menulis, dan berhitung. Jelas? Awas, pahami dulu nih, ini penting ya. Kemudian rasulnya sendiri disifati ummi karena Allah menginginkan ilmunya langsung diajarkan oleh Allah. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka pindah surahnya ke Al-A'raf, surah ke-7 ayat 157. Awas ya. Nabinya disifati ummi, kemudian umatnya pada masa itu, masyarakatnya disifati ummi. Maka di Al-A'raf di ayat 157, alladzina yattabi'una. Awas. Teruskan. Hey, alladzina yattabi'una arsulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban fit tawrati wal injil. Umatnya Nabi Muhammad itu akan mendapati rasulnya di awal diutus dalam keadaan ummi, tidak pernah belajar membaca, menulis, apalagi menghitung. Jadi nabinya disifati ummi, masyarakatnya secara umum disifati ummi. Karena masyarakat konteksnya ummi, enggak biasa menghitung, membaca dan menulis, maka metode pertama yang disampaikan oleh Nabi yang paling gampang yang bisa diakses semuanya. Kata Nabi, kalau mau gampang, kita kan enggak biasa ngitung. Inna ummatun ummiyatun, kita itu kalangan yang ummi, enggak biasa ngitung. La naktubu wa la nahsubu, enggak biasa nulis, enggak biasa ngitung. Asyahru kadza wa kadza, kata Nabi, kalau mau gampang bulan itu kalau enggak 29 30, kita hitung-hitung, kita lihat-lihat aja nih harian. Ya. Hari pertama lihat hilal begini, 2, 3, 4 sampai hari ke-29, jumlah bilangan bulan kata Nabi sederhana. Ya, diberikan oleh Allah, ya, kemudian pengetahuan kalau enggak 29 30 dikasih isyarat dengan jarinya. Tapi kita enggak punya kemampuan menghitung di hari keberapa tuh hilal muncul. Maka itu paling gampangnya lihat aja hari 29. Karena itu setiap tanggal 29 Hijriah, misal kemarin kan Zulqa'dah ya, bulan ke-11. Nanti setiap tanggal 29 di hari ke-29, paling gampangnya menetapkan 29 gini. Kalau tengah-tengah kan bulat tuh. Ya kan? Dihitung aja tuh. Kalau udah hampir habis, kosong nih, enggak kelihatan bulannya. Itu kalau udah hilang tanggal 29 namanya. Gampangnya begitu. Ya, makanya enggak pakai ngitung pun bisa. Jadi kalau Anda tadi katakan, "Ustaz, kok hitung-hitung 29 atau 30?" Gampangnya begini, kalau udah hilang tuh hilalnya, pas hilang hilal, ya bulan enggak kelihatan, itu hari 29. Maka kata Nabi, jumlah bilangan bulan tuh kalau enggak 29, pasti 30. Enggak ada 28, enggak ada 31. Halo, jelas? Jelas ya? Ah, maka lihat aja setiap tanggal 29, kalau bulan sudah enggak kelihatan, maka besoknya kan di hari 29 itu, di malam 29 itu sudah kosong. Dalam keadaan kosong enggak terlihat itu, enggak terlihat, sudah enggak ada, itu namanya prosesnya ijtima. Ya, atau konjungsi bahasa kerennya sekarang. Jadi antara posisi bulan, matahari dan bumi berada dalam satu garis sehingga bulan kemudian tidak tampak, dan itu hanya terjadi setiap tanggal 29 bulan Hijriah. Maka nanti masuk maghrib, akan ke maghrib, lihat aja. Ketika matahari tenggelam dengan syarat sudah ijtima sebelumnya, sudah hilang duluan. Matahari tenggelam, terus kelihatan tuh muncul ting cahaya gitu kan? Hah? Di beberapa titik itu hilalnya muncul, hilal awal bulan namanya. Ya. Ini contoh garis ufuk nih, ini garis ufuk, garis 0 derajat. Ketika matahari tenggelam, terus kita melihat dari sini, ya, mataharinya tenggelam, muncul nih awal bulannya begini hilalnya, kelihatan. Maka ketika dia tampak terlihat, kata Nabi, maka tetapkan esoknya hari baru, bulan baru. Paham? Kalau dia enggak kelihatan, maka genapkan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Jadi kalau Zulqa'dah kemarin, ya, kelihatan nih di tanggal 29, maka tetapkan besoknya tanggal 1 Zulhijjah. Tapi kalau enggak kelihatan, genapkan bilangan sebelumnya 30 hari. Ramadan juga begitu. Sya'ban tanggal 29, gampangnya lihat. Enggak kelihatan, tetapkan 30 hari. Kelihatan, besoknya tanggal 1. Maka metode melihat pengamatan secara langsung ini disebut dengan ru'yat namanya. Ru'yat. Apa yang diru'yat? Hilal. Ini, hilal yang mana? Hilal awal bulan. Kapan dilakukannya? Setiap akhir dari setiap bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 29 menjelang ke fase maghrib. Mana dalilnya? Sabda Nabi di Al-Bukhari, Nomor hadis 1909. Siapa rawinya? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa harus menggunakan ru'yat ketika Nabi praktikan? Alasan Nabi sederhana, karena masyarakat pada masa itu tidak terbiasa menghitung dan menulis. Mana dalilnya? Al-Bukhari nomor hadis 1913. Siapa rawinya? Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana ditemukan? Di Kitabus Siyam, kitab nomor ke-30 dari 97 topik di Sahih Al-Bukhari. Paham sampai sini? Tengtengin kalau enggak paham. Tengtengin itu bahasa apa? Itu bahasa Rusia ya. Oke, fokus lagi sini. Fokus lagi. Ini bukan hanya untuk menetapkan ibadah-ibadah akumulasi bulan. Ibadah harian juga pakai ru'yat. Karena harus konsisten, kan enggak bisa ngitung. Ya, enggak punya kemampuan menghitung secara kompleks. Makanya waktu sholat pun dulu di era Nabi, karena masyarakatnya ummi, enggak punya kemampuan menghitung ya secara tepat, akurat, akurasi tinggi ya seperti saat ini, maka mereka simpel aja untuk sholat harian pun melihat dengan ru'yat. Apa ru'yatnya? Kalau ini ru'yatul hilal, kalau untuk sholat ru'yatul syamsi, melihat kepada bayangan atau pantulan dari sinar mentari. Caranya tanam tongkat, ini lapang, tanam tongkat, nanti kalau cahaya sudah terik, kemudian mengarah ke tongkat ini, memantulkan bayangan ke sini. Kalau bayangan ini sudah setinggi dengan tongkatnya dan mulai mengecil, zuhur. Ya? Kemudian setelah itu makin mengecil lagi, asar. Makin mau habis, maghrib. Dan kelihatan di suasana alamnya. Hilang gelap sama sekali, sudah hilang suasana sorenya itu, ya? Maka muncullah kemudian Isya. Sejak tahun 150 Hijrah, ini metode ini dikembangkan dengan lebih apa namanya kreatif lagi ya, itu di wilayah Tunisia, namanya di Koromain. Saya pernah kunjungi itu, ada masjid Koromain, desainnya seperti Masjidil Haram, jadi ada ruang-ruang di tengahnya, di masjidnya di sebelah sini, di sininya ada bentuk bundakan tinggi, di sininya kemudian ditanamkan besi, tiang besi besar. Ini hebatnya ulama kita dulu tuh. Lalu di sini ada penunjuk waktu nih, termasuk di sini. Jadi ketika matahari memantul ke sini, itu langsung menunjukkan kepada bayangan ke sini, langsung ada tulisannya. Tulisannya zuhur, asar, maghrib, isya sudah hilang. Dan terus berkembang sampai kemudian ya, diamalkanlah Quran surah ke-10 ayat yang ke-5 untuk menunjuk pada metode yang kedua. Di yang pertama sudah selesai namanya apa? Ru'yat. Yang kedua pindah surah, surah ke-10 ayat 5. Yunus ayat 5. Saya ingin kita semua punya dasar ilmiah yang intelektualitasnya teruji. Ya, jadi jangan menghadirkan perbedaan begini-begini, bukan. Yang kita gali ilmunya bagaimana. Paham ya? Yuk kita baca ayatnya. Quran surah 10 Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Awas, lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Baik, ketemu? Dialah Allah yang telah menjadikan mentari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Tuh, itu diksi Al-Qur'an tuh, tajam sekali. Matahari yang punya sinar, desainnya begitu, bulan memantulkan cahaya. Sesuai ya dengan fakta ilmiah ya. Kemudian menetapkan bagi bulan itu poros-porosnya. Yang dimaksud itu fase-fase hilal tadi, ahillah. Apa fungsinya? Kata Allah, lita'alamu, supaya engkau bisa meriset dari fase-fase hilal itu, adada sinina, untuk menghitung jumlah akumulasi bulan sampai akumulasi tahun. Jadi kalau kita belajar hisab itu, kita udah bisa ngitung tuh sampai 20-30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Ya, bukti gampangnya demikian. Wal hisab, nah penghitungan itu bisa dilakukan dengan teliti, dengan akurasi yang sangat tinggi. Makanya kita di akhirat pun kan akan dihisab ya. Ya. Kenapa menggunakan kata hisab? Karena hitungannya akurasinya sangat tinggi. Sekecil apapun dipertimbangkan, baik itu kebaikan ataupun kesalahan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka hisabnya itu gak akan lewat, sekecil apapun. Nah, akurasi hitungan dengan metode hisab itu dalam konteks kehidupan kita itu mendukung ya pola hitungan dengan akurasi tingkat tinggi. Jadi enggak sembarangan, bukan menghitung biasa. Ini yang nanti yang dikenal ilmu hisab ini dengan ilmu falak atau dalam konteks nanti sekarang di astronomi. Maka dari dalil ini, apa hadisnya? Kembali ke Al-Bukhari nomor 1913 tadi. Kata Nabi, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kalau kami itu masyarakatnya, ya, karakteristik masyarakat yang dulu itu enggak bisa ngitung, enggak biasa ngitung begitu. Nah, hadis ini bukan hanya menunjukkan metode ru'yat yang digunakan, tapi juga secara, awas ya, kalau kita amati secara dalam, memberikan isyarat bahwa untuk menetapkan awal bulan itu, baik Ramadan, Idul Fitri, Syawal, Idul Adha, Idul Hijjah, bisa menggunakan hisab. Tapi kenapa Nabi gak pakai? Karena kami masyarakatnya umumnya meru'yat, gak biasa ngitung karena gak mampu. Jelas ya? Maka ketika ayat turun menjelaskan, bagi yang sudah punya kemampuan, silahkan gunakan hisab. Jadi dua-duanya itu bisa digunakan. Kalau mau simple, ya ru'yat aja. Ya kan? Kalau mau ngitung mampu, silahkan lakukan. Karena itu pertama kali digunakan praktek dalam hisab ini, yang kita lakukan pada ibadah yang paling pokok sifatnya wajib, itu dalam hal sholat. Nah, maka sekarang berubah jadi jam kan? Nah, saya tanya nih, siapa besok yang sholat duhurnya akan menanam tongkat di lapang? Nah, ini mau saya tunjukkan, boleh, jangan disalahkan. Dan jangan ditertawakan, kalau mau nanam, nanam aja. Ya kan? Terus orang itu mengatakan, misalnya saya ingin mengikuti sunnah Nabi, gak apa-apa. Ya, kita tidak boleh menertawakan, mengecam, sepanjang kemampuannya untuk seperti itu. Tapi ketika ingin ada yang simple, saya pengen yang simple aja supaya gampang taunya. Azannya supaya mudah. Maka kemudian dikembangkan dengan yang kedua, gunakan hisab, maka muncul akurasi. Sekarang jadwal sholat jam sekian, sekian, sekian, sekian. Ya, Kemenag kan kalau mengeluarkan jadwal sholat sudah pakai jam kan? Duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib, isya, sampai dengan ke isya, sampai ke subuhnya lagi. Bahkan sekarang Anda mau ketik subuh sepekan ke depan, sudah ada jadwalnya. Dan Anda gak pernah komplain kan? Kan? Nah, berarti ini kita mesti sepakati, memang boleh menggunakan ru'yat, boleh menggunakan hisab. Paham sampai sini? Jelas ya? Sekarang kita mengerti ya, sholat kan sudah ada, kita praktekkan tiap hari ya. Itu wajib sifatnya. Halo? Itu wajib bin kudu kan? Harus dikerjakan kan? Harus dilakukan kan? Baik. Oke, lanjutkan. Ustaz, kenapa Indonesia beda dengan Saudi? Dzulhijjah tahun ini. Jawabannya mesti belajar. Mesti belajar. Jadi jangan berargumentasi tanpa dasar pengetahuan. Akhirnya yang muncul perbedaan-perbedaan. Yang melahirkan bukan hanya beda pandangan, bisa perselisihan. Akhirnya keluarlah sikap-sikap yang kontraproduktif. Puasa Arafahnya sunnah, tapi maaf, berselisihnya haram. Nutupnya gimana tuh? Haram tuh kan dosanya 100%, sunnah paling tinggi 75% sunnah mu'akkadah. Jadi kalau saat bersamaan puasa Arafah tapi mencela orang lain, dapat pahala 75%, dosa 100%. Sisanya minus kan? 25%, maka mesti hati-hati. Ya, maka saya dan mengajak kepada murid-murid kita semua, jangan biasakan seperti itu ya. Nah, jadi sekarang isunya bukan membeda-bedakan. Kenapa ormas ini beda dengan pemerintah? Nanti muncul lagi, kenapa pemerintah beda dengan Saudi? Jadi akhirnya semua serba beda. Bagaimana cara menganalisisnya? Kembalikan ke pengetahuannya. Yuk, sekarang kita mulai praktek turunan pelan-pelan. Ini paham ya? Kalau paham saya hapus. Ya, bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa jemaah ya Allah. Besok saya datang, duduk, lihat, Anda nerangkan, nulis, ngapus sendiri. Alhamdulillah. Enggak ya, ini bercanda saja. Perhatikan. Saudi, Indonesia. Pus, masih ingat tadi saya terangkan tentang matla, tentang zona kan? Ya, sekarang yang mudah dipahami dulu. Karena zonasinya berbeda, matlanya tidak sama, maka konsekuensinya terjadi perbedaan waktu. Jelas? Sekarang paling gampang lihat di jam deh. Sekarang jam 8, jam 20 malam. Di Saudi jam berapa? Halo? Hai. jam 16, jam 4 ya, 4 sore. Berarti bedanya 4 jam. Gampangnya begini. Yuk kita sekarang tinjau secara ilmiah begini. Lihat sini. Masih ingat tadi saya bikin garis begini? Terus saya tuliskan 0 derajat. Garis apa namanya? Garis ufuk ya. Perhatikan baik-baik, fokus baik-baik. Sekarang kita masuk jam 8. Tarik mundur sebentar. Tarik mundur ke maghrib. Maghrib tadi jam berapa? Cepat. Gak usah ada perbedaan pendapat. Ambil gampangnya aja, ambil gampangnya. Ini 53, 56, 57. Jam 6 lah ya. 6. Waktu maghrib beda pendapat. Ini menunjukkan Anda datang dari wilayah yang berbeda-beda ya. Apologinya kan begitu gampangnya. Berarti kalau di Indonesia tadi jam 6, di Saudi masih jam berapa? 2. Jam 2. Jam 14. 00. Jam 2 siang. 2 AM. PM. PM. Ini 6 PM. Fokus, lihat baik-baik. Kalau jam 6 ini matahari udah tenggelam belum? Disebut maghrib itu sudah tenggelam. Ya, ghoroba itu di barat, maghrib sudah masuk ke barat. Jadi sudah tenggelam di barat, makanya muncul waktu maghrib. Kalau terbit tempatnya disebut masyriq. Naiknya disebut isyraq. Karakternya disebut syuruq. Maka punya Allah tempat terbit dan tempat terbenam. Turun Quran surah kedua ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib. Ini udah maghrib, artinya matahari udah tenggelam. Tapi kan ini belum. Ingat ya? Ini belum. Saat matahari tenggelam, saya tarik sedikit. Di posisi 29 Zulqa'dah. Tepatnya kalau kita ingin urutkan ke belakang, kita tarik sepekan ke belakang. Ya, kalau sekarang hari Kamis, tanggal berapa Juli? 7 ya. Tarik ke belakang Kamis yang lalu lah ya. 7 kurang 7 kan 0 ya ketemunya. Ini gampangnya aja begitu ya, gampangnya aja. Di akhir Juni lah ya, akhir Juni. Kita ambil misal saja, 30 Juni nih, misal saja. Atau 29 paling gampangnya. 29 Juni, kan 30 hari ya, Juni ya. Ini bersamaan misalnya dengan 29 Zulqa'dah dalam bulan Hijriah. Maka teori dasar tadi mengatakan, ingat setiap tanggal 29 bulan Hijriah, dan qadar Allah misalnya ini membersamai, ya antara 29 Juni dengan 29 Zulqa'dah, misal saja ya, misal saja. Maka tanggal 29 ini terjadilah proses namanya ijtima. Yang tadi saya katakan. Ya, proses keberadaan matahari, bulan dan bumi dalam satu garis sehingga menjadikan cahaya rembulan tidak tampak, hilang, enggak kelihatan. Maka di maghribnya ketika ijtima ini berlangsung sebelum maghrib dan bulan sudah enggak nampak, maka saat maghrib tiba, matahari tenggelam, muncullah kemudian hilal. Ketinggian hilal untuk di Jakarta saja, ketinggiannya itu 2,1 derajat kurang lebih. 2,1 derajat. Nah ya, di Jogja 1,58. Baik, kurang lebih 2 lah kalau mau kita genapkan. Persoalannya adalah, ketika ini masih 2 dan sudah masuk maghrib, ini kan belum maghrib. Jelas ya, di Saudi. Jadi ketika Saudi masuk jam 3.15, kemudian jam 16, jam 4, sampai jam 6, matahari kan terus turun, hilal terus naik. Jelas? Jadi ini akan terus naik bulan kesini, akan terus naik di waktu maghribnya. Maka ketinggian hilal konsekuensinya ketika kemudian masuk jam 6 di Saudi, ini semakin turun, ini semakin naik. Maka ketinggian yang di Indonesia 2 derajat di Saudi mungkin bisa sampai 4, 5 derajat. Halo? Kenapa bengong? Bengongnya paham tidak? Paham kan? Nah, ini maksudnya kenapa nanti, lihat baik-baik, kenapa nanti Indonesia ketika masuk baru 2 derajat, sedangkan Saudi ketika nyampe maghrib, ini ketinggian udah nyampe 5 derajat misalnya. Karena mataharinya terus tenggelam ke bawah, hilalnya terus naik. Jelas? Maka ketika dilakukan ru'yat di Saudi, maka terlihat batasan untuk terlihat itu setidaknya ada di 5 derajat. Jelas? Batasan untuk terlihat itu setidaknya ada di berapa? Di 5 derajat. Baik, pelan-pelan. Jadi ru'yat bisa terlihat secara langsung itu setidaknya, ini yang disepakati ya, sejak ada konferensi di Turki itu, setidaknya pada batas 5 derajat. Nah, saat ini turun di Indonesia, matahari tenggelam, hilal naik, ketinggian belum nyampe ini. Sedangkan di Saudi, karena lebih lambat 4 jam, ini turun, hilal naik, kelihatanlah pada saat itu. Maka ini yang menyebabkan Indonesia kemudian menggenapkan bilangannya, kalau menggunakan rukyat, digenapkan menjadi 30 hari Dzulqa'dahnya, Saudi menetapkan satu masuk di Dzulhijjahnya. Jelas sampai sini? Paham tidak? Jadi kalau Anda menemukan perbedaan antara Saudi dengan Indonesia, ini bukan persoalan, ini gak ikut Nabi, ini haji, ini Ramadan. Bukan, Joni. Ini persoalan matlah. Paham? Persoalan apa? Matlah. Karena beda zonasi, konsekuensinya ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini secara ilmiah membuat kita kemudian melihat, oh ini tahapan ininya, waktunya, peredarannya. Maka kalau kita ngajinya begini, makin pintar kita. Kenapa perbedaan sholat gak pernah disoal? Yang itu wajib, kan beda sholatnya. Sekarang aja maghrib belum masuk di Saudi, kan kita udah isya tuh. Ya, jelas gak sampai sini? Nah, kasus ini pernah terjadi gak di era-era pasca kehidupan Nabi? Pernah. Ditemukan di mana? Di hadis riwayat Muslim. Nomor berapa? Ini udah saya tulis tuh. 1087. Tuh masih kelihatan. Ya kan? Di halaman berapa? 316. Kitab yang ke-13, bab yang ke-5, paling kanan di pertengahan, saya bacakan. Nah, ini ngajinya kita begini supaya paham. Kita belum bahas tentang di Indonesia, baru Indonesia dengan Saudi. Nanti kalau sudah nyampe Indonesia, kan nanti ada lokal. Kenapa ormas misalnya Muhammadiyah beda dengan pemerintah? Nah, belum sampai situ kan kita bahasnya. Nah, nanti kita bahas juga, tenang aja. Tapi bahasnya pakai ilmu, jadi kita ngerti, ya? Mau tanggal misalnya berapa? Bukan, 10 sama 10 semua. Idul Adha 10 semua. Ya. Ah, cuma bedanya nanti Masehinya, ya. Mau ada yang tanggal 9 Juli, ada yang 10 Juli, gitu kan? Kita akan ngerti dengan ilmunya. Kalau Anda mau memilih yang hari Sabtu, oh dasarnya begini. Kalau Anda mau memilih yang hari Ahadnya, dasarnya ini. Lalu bagaimana tinjauan syariatnya supaya kita kuat? Ini dalilnya. Begitu cara kita memahaminya. Kenapa gak ikut Saudi? Kenapa ini? Kenapa ini? gak apa-apa ya. Yuk kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 316. Bismillah. Nah ini betul ya. Nah ini. Yang ini ya. Dah anggap aja kelihatan lah. Lihat tau gak kelihatan. Kalau perlu nanti di scan. Kitab nomor ke-13. Kitabus Siyami. Setelah Kitabus Zakah. Kitabus Zakah nomor 12. Kitabus Siyam nomor 13. Bab yang ke-5. Perhatikan baik-baik. Subtopik yang ke-5, babu, bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullahu, babu bayanin, bab yang menerangkan, anna likulli baladin ru'yatahum, bahwa setiap tempat itu, setiap matla, setiap negeri punya ketentuan ru'yatnya sendiri. Awas ya, teruskan. Wa annahum idza ra'aw al-hilala, dan kalau satu penduduk negeri telah melihat hilal di baladin, di satu tempat, la yasbutu hukmuhu lima ba'da anhum, maka tempat di ru'yat yang berlaku di situ tidak otomatis berlaku juga di tempat lain yang mengalami perbedaan waktu tertentu. Apa hadisnya? Kita bacakan. Qala haddatsana Yahya bin Yahya wa Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hajr wa Ibnu Hujr qala Yahya bin Yahya akhbarana wa qala al-akharuna haddatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far an Muhammadin wa huwa Ibnu Abi Harmalah an Quraib. Nah, ini sanad terakhirnya nyambung ke Quraib. Nama lengkapnya Quraib bin Abi Muslim. Tulis karena di sini enggak ada. Quraib bin Abi Muslim. Beliau tabi'in. Seangkatan dengan Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, jadi Ibnu Abbas nanti punya beberapa murid yang mewarisi tafsirnya, itu ada Imam Mujahid namanya. Kayak kalau baca tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari kita temukan. Qala al-Imam Mujahid rahimahullah, itu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Segenerasi itu nanti ada namanya Imam Quraib ya bin Abi Muslim. Beliau itu termasuk juga yang mengasistensi ibundanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nanti kita sebutkan. Ya, namanya Ummu Fadl. An Quraibin rahimahullahu anna Ummul Fadli bintal Harithi radhiyallahu taala anha, bahwa Ummu Fadl, ya, ada yang mengatakan Fudail, ada yang mengatakan Fadl. Fadl itu anak pertamanya Abbas. Ummu Fadl ibunya Fadl. Siapa Fadl itu? Fadl itu anak pertamanya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beda usia kurang lebih 3 tahun. Nah, singkatnya begini, Abbas itu bin Abdul Muttalib, paman Nabi ya radhiyallahu ta'ala anhu, punya istri. Siapa nama istrinya? Namanya Lubabah. Lubabah binti Al-Harith. Nama aslinya Lubabah binti Al-Harith radhiyallahu ta'ala anha. Dari pernikahan ini lahir anak pertama namanya Fadl. Orang Arab biasa memberikan kunyah penghormatan bagi orang tua yang baru punya anak pertama dengan melekatkan nama abu kepada anak pertamanya. Misal Nabi Muhammad SAW punya anak pertama Al-Qasim, maka beliau dikenal dengan Abul Qasim. Ya kan? Nah, ini Abbas radhiyallahu ta'ala anhu punya anak pertama namanya Fadl. Maka diberi nama dengan Abul Fadl. Ibunya ya Lubabah binti Al-Harith dikenal dengan Ummul Fadl. Sepeninggal nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi berganti, ada generasi selanjutnya tabi'in, maka anaknya yang bungsu, anaknya Lubabah dengan Abbas radhiyallahu taala anhuma, punya anak nanti yang bungsu namanya Abdullah. Ya, yang sulung namanya Fadl. Fadl ini nanti yang dikhidmatkan untuk membantu Nabi, termasuk nanti saat membawakan air wudu Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Si bungsu Abdullah kecil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu yang jadi ahli tafsir di kemudian hari, termasuk ahli fikih. Maka sepeninggal Nabi punya murid lagi nanti, di antaranya ada Mujahid, Imam Mujahid rahimahullah, ada lagi Quraib ya bin Abi Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Quraib ini sekaligus asistennya untuk ibunya Ibnu Abbas. Ya, namanya tadi siapa? Lubabah binti Al-Harith, singkatnya Ummu Fadl. Maka satu ketika, teruskan. Ini ngajinya sambil syarah ya, sambil syarah. Ba'athathu ila Muawiyata bisyami radhiyallahu ta'ala anhu. Satu kali Ummul Fadl itu ibundanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengutus Quraib untuk satu keperluan ke Syam, menemui Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini beliau tinggal di mana? Di Madinah saat itu. Perginya ke mana? Ke Syam. Syam, Syam itu 4 negara sekarang. Ada Lebanon, Jordania, Palestina, Syria. Tepatnya di Syria. Ya, makanya ada Masjid Muawiyah. Ya, tepatnya di Syria wilayah Damaskus. Itu dari Madinah ke sana jaraknya kurang lebih 1110 kilo. Kalau baca syarah itu disebutkan 1110 kilo. Bulak-balik Bekasi Lasem. Lasem 600 kilo kurang lebih dari sini ke sana. Ya, kalau kita masuk jalur Pantura, kemudian di Cirebon sampai kemudian masuk ke Tegal, kemudian Kendal, ke Semarang, ke Demak, kemudian setelah itu ke Kudus, ke Rembang, ke Pati, Pati dulu dari Kudus, Pati, Rembang, Lasem. Sini ke Lasem 600 kilo. Kalau bulak-balik sana ke sini 1200 kilo ya. Nah, kurang lebih bulak-balik sampai ke Lasem ujung Jawa Tengah ke sini lagi. Nah, itu jarak Madinah ke Syam pada masa itu. Paham? Baik. Untuk satu keperluan. Nah, qadarullah kesananya itu mendekati Ramadan. Mendekati Ramadan. Kita teruskan baca ya. Qala faqadimtu Syama faqadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadanun wa ana bisyami. Maka ketika aku sampai ke Syam dan aku tunaikan tugas dari Ummul Fadl itu radhiyallahu ta'ala anha, qadarullah aku di sana bersamaan dengan awal akan tibanya Ramadan. Jadi akhir bulan Sya'ban akan tiba Ramadan. Faraaitu al-hilala lailatal jumu'ati, maka aku melihat hilalnya di hari di malam Jumat. Kamis malam Jumat, tanggal 29 Sya'bannya Kamis, maghrib melihat hilal, kelihatan hilalnya. Berarti ketinggian hilal pada masa itu berapa? Atas 5 derajat ya, kurang lebih ya. Oke. Teruskan. Thumma qadimtu al-Madinata fi akhir asy-syahri, fasa'alani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ketika aku kembali ke Madinah di akhir bulan, jadi selesai Ramadan, balik tuh. Ya ke Madinah lagi lapor ke Ummul Fadl, ketemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ngobrol-ngobrol tuh. Gimana di Syam, gimana begini-begini, sampai kemudian ngobrol topik tentang hilal. Baik ya? Maka apa yang terjadi? Thumma dzakara al-hilala faqala mata ra'aitumul hilala? Kemudian Ibnu Abbas sampai ke topik hilal. Lalu bertanya kepadaku, "Kapan kalian di sana melihat hilal? Awal puasanya kapan?" Ya. Maka kemudian dijawab oleh Quraib ini, "Faqultu ra'ainahu lailatal jumu'ati." Kami melihatnya malam Jumat. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Kemudian faqala, "Anta ra'aitahu?" Dipastikan dulu. Kamu benar-benar lihat malam Jumat? Kamu benar-benar lihat malam Jumat? Maka dijawab, "Faqultu na'am, wa ra'ahu an-nasu wa shamu wa shama Muawiyah." Bukan cuma saya, banyak orang juga yang melihat malam Jumat. Karena itu kami puasanya di hari Jumat. Lihat hilal malam Jumat, puasanya di hari Jumat. Termasuk Khalifah Muawiyah juga hari Jumat. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Kalau kami di sini lihatnya malam Sabtu. Oh, kan? Di Syam malam Jumat, di Madinah kapan? Malam Sabtu. Kami lihatnya malam Sabtu, kata Ibnu Abbas itu. Fala nazalu nasumu hatta nukammila 30 aw narahu. Maka kami tetap menggenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya? Maka Sya'bannya digenapkan ke dalam 30 hari ya, dan perbedaan puasanya ini menarik nih, yang nanti di Syam lebih dahulu, di Madinah kemudian nyusul di besok harinya. Belum selesai hadisnya. Ini inti persoalannya. Qultu faqultu. Ada qultu, ada qultum. Ya. Faqultu, maka aku bertanya lagi. Awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Kok enggak ikut puasanya Muawiyah saja yang di sana? Ya, sedangkan pada masa itu kekuasaannya ada di mana? Di Syam, pemerintahannya di Syam. Ini Ibnu Abbas di provinsi yang lain, di Madinah. Kok enggak ikut pemerintah pusat katanya? Ya. Ini malam Sabtu, sana malam Jumat. Kok enggak ikut pemerintah? Ya. Atau kalau sekarang beda negara, kok Saudi enggak ikut di Syria? Enggak sama dia. Ya. Nah, paham ya? Sekarang boleh paham ya? Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Ini bukan hadidayat nih, ini Ibnu Abbas ya. Apa kata beliau? Faqala la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Babnya bukan beda dengan pemerintah, bukan beda dengan negara sana sini, bukan itu babnya. Babnya adalah karena perbedaan matlah yang melahirkan perbedaan waktu. Nah, jadi kalau kita ngerti belajar, kita sekarang tidak akan sibuk dengan kok beda dengan ini, beda dengan itu, bukan. Babnya bukan itu, babnya karena perbedaan matlah yang melahirkan perbedaan waktu. Sekarang gimana Ustaz? Kan Arafahnya ikut haji, al-hajju Arafah. Ya kan? Sedangkan di sana Arafahnya itu hari Jumat besok. Kita mau puasa, kan hadis nabinya siyamu yaumi Arafah, tak puasa hari Arafah. Gimana memaknainya? Hah? Wah, jadi kalau begitu ikut di sana harus sama waktunya dengan di sana. Kita uji dulu tuh logika seperti itu. Uji dulu. Gini. Kalau Saudi sama Indonesia masih enggak jauh, masih 4 jam. Kita ambil yang agak jauh dikit lah. Pernah ke Meksiko? Belum. Penting tahu lah Meksiko ya. Peru? Belum. Baik. Meksiko, Peru dan sebagainya kurang lebih beda waktu dengan Saudi itu 6 sampai 7 jam. Saya kasih yang lebih dahsyat lagi. Pernah ke Alaska? Ada GUAK masuk USA sekarang di Alaska, itu beda waktunya sampai 12 jam dengan Saudi. Jadi kalau di Saudi misal jam 12 siang Jumat, di Alaska kapan? 12 malam, malam Jumat. 12 malam. Kalau di Saudi udah maghrib jam 6 misalnya, maghrib PM. Di Alaska jam berapa? Hah? Jam 6 pagi. Ini udah Jumat, udah habis nih waktunya. Mau ganti Sabtu, udah mau tanggal 10. Ini baru masuk tanggal 9. Jadi kalau kita menggunakan logika harus ikut ke Saudi, Alaska puasanya malam. Itu belum masuk. Paham gak? Ngerti ya? Kenapa? Karena memang ada zonasi. Kalau Saudi udah kelihatan rukyatnya, ini Alaska masih minus, masih di bawah ufuk. Secara hisab pun belum masuk. Bagaimana mau dipaksakan? Jelas sampai sini? Oke. Kalau mau tarik ke masa lalu, ke masa salaf nih. Tadi jarak Madinah ke Syam berapa? 1110 kilo. Baik. Mungkin gak kejadian di satu hari yang sama, langsung bisa diinfokan ke 1110 kilo. Sementara dulu gak ada telepon, gak bisa WA. Paling nyampe kan, kalaupun pakai kuda misalnya dan sebagainya, paling nyampe setengah bulan. Jadi nyampe ke Syam, udah habis tuh kemudian Zulhijjahnya. Ya? Hari tasyriknya udah habis gitu. Paham gak maksudnya? Jadi jangan selalu kalau dipahami beda antara Indonesia dengan Saudi, jangan selalu dipahami bahwa tidak afdol, tidak sah dan sebagainya. Kita harus melihat dari definisi pengetahuannya. Paham sampai sini? Tapi juga jangan kemudian dibiasakan untuk saling mencela. Kalau kemudian ada pendekatan pengetahuan lain yang memungkinkan di Indonesia pun bisa sama dengan Saudi. Walaupun sesama lokal di Indonesia bisa beda. Bingung kan? Ya, bingung gak? Nah, supaya hilang bingungnya, terusin ngajinya. Ini bagian terakhir di subtopik yang pertama. Masih ingat kah di awal? Kita kan punya 3 topik kan? Ini kan baru topik pertama. Sabar, tenang aja. Sampai subuh siap? Alhamdulillah. Sampai jam 9, udah sampai jam subuh selesai. Alhamdulillah. Ah, jadi sampai sini kita mengerti kalau Saudi lebih duluan Jumat misalnya, dan Indonesia kemarin pemerintah misalnya mengatakan Sabtu, ya, dari ukuran awalnya berbeda, kita bisa memahami sekarang ya? Karena ada perbedaan zonasi dan beda kriteria metode untuk penggunaan dalam penempatannya. Yang konsekuensinya dari situ kemudian muncul ada perbedaan yang dimaksudkan. Jadi yang digunakan di sini cara memahaminya, puasanya tetap di hari ke-9. Hanya momentum yang dilakukan saat puasa ikuti seperti orang wukuf. Itu maksudnya. Bagaimana caranya? Nanti itu topik yang kedua. Ya, yang pertama kita selesaikan dulu di sini. Itu kan sudah interlokal ya. Internasional. Antara Saudi dengan Indonesia. Sekarang kita ambil skup lokal Indonesia. Sebelum ke Indonesia, kita ambil dalil umum dulu. Dalil umum. Masih ingat tadi? Ada berapa metode yang diperkenankan dalam syariat untuk menetapkan waktu awal bulan yang terkait dengan ibadah? 2. Apa saja namanya? Ru'yat dan Hisab. Oke. Sekarang perhatikan baik-baik. Masih ingat tadi? Ru'yat mengamati secara langsung hilal itu bisa tampak setidaknya punya batas berapa? 5 derajat. Nih setidaknya. Hisab melakukan hitungan yang kompleks dengan akurasi yang tinggi seperti waktu sholat yang kita lakukan, maka melihat, dihitung. Dalam hitungan hisab secara astronomis, kalau sudah hilal melewati ufuk 0 derajat, itu artinya sudah masuk hari baru di waktu yang baru. Mau ketinggian berapapun. Ya. Ini kan 0 derajat nih. Kalau udah di atas 0, walaupun 0,1, 0,5, 1, 2, dan ke atasnya, kalau sudah lewat 0, artinya sudah melewati batas standar ufuk. Sudah pindah di hari yang beda, di waktu yang beda. Gampangnya begini, jam 12 malam, 00. Kan? Sekarang sudah pindah nih 00, jarum pendeknya masih kesini, tapi jarum panjang yang menentukan menit dan detiknya udah pindah ke 01 nih. Udah pindah hari belum? Udah kan? Udah pindah waktu belum? Udah kan? Nah, maka secara hisab setiap pindah udah lewat dari 0 itu sudah berpindah waktu dari mulai hari dan bulan yang berbeda. Ru'yat kan harus lihat. Dia patokannya gak kesini sebetulnya. Patokannya itu setiap tanggal 29, mau ketinggian berapapun, asalnya begini. Gak dibatasi dengan standar tinggi. Asalnya pokoknya kelihatan, besoknya tetapkan. Karena zaman Nabi kan gak ngitung repot-repot berapa derajat. Yang penting kelihatan, besok tetapkan. Gak kelihatan, genapkan. Cuma para pakar kumpul, bisa kelihatan itu setidaknya tingginya 5 derajat. Jelas ya? Maka dalam hal inilah kemungkinan akan terjadi kemudian perbedaan dengan yang menggunakan pendekatan ru'yat dan pendekatan hisab. Apa dasar kemungkinan bisa berbeda itu? Karena, satu, ada yang sepakat bahwa ini metode bisa dipilih. Ini metodologi. Mau pakai hisab silahkan, mau pakai ru'yat silahkan. Tapi ada pemahaman yang kedua mengatakan, ru'yat itu ketika dipraktekan dengan tujuan mengikuti sunnahnya Nabi. Jadi memahami itu bagian dari proses ibadah mengikuti Nabi. Nabinya pakai ru'yat, saya ikut ru'yat. Nah kalau sudah begini memahami itu bagian ibadah, bukan lagi bagian dari metode, gak akan bisa disatukan. Karena merasa ketika saya mempraktekan ru'yat, ya Nabi praktekan ru'yat, saya ikut ru'yat. Yang hisab mengatakan, ini metode. Bukan bagian dari inti ibadahnya. Untuk menetapkan kapan kita ibadah, metodenya bisa 2. Kenapa Nabi menggunakan ru'yat? Karena memang pada saat itu masyarakatnya belum sampai kepada tahap hisab. Jelas sampai sini? Nah, maka ini potensial terjadi. Ini jam 00, sudah lewat 01, cuman dari jauh kelihatan masih jam 12. Karena kan yang detiknya ini gak kelihatan, tipis banget kesatunya itu. Ya kan? Baru kalau udah pindah ke angka 5 ke sini, ya 1, kan 5 menit nih ke sini. Ya kan? 5 menit, baru kelihatan kan dari jauh, oh udah pindah hari. Cuman kalau dari jauh jamnya masih ke sini nih, 01 ke sini, 2 detik ke sini, dari jauh masih kelihatan yang jarum jam yang panjangnya itu yang menit, dengan yang jam yang pendeknya masih ke angka 12. Makanya yang melihat mengatakan, masih jam 12 belum masuk. Jelas ya? Ya, yang melihat menggunakan jam digital, jam digital itu udah lewat tuh. Paham enggak? Nah, ini yang berpotensial menjadikan perbedaan batas ini antara hisab dengan ru'yat potensial terjadi. Yang menggunakan hisab akan potensial konsisten pada hitungan, seperti sholat menggunakan hitungan. Yang menggunakan ru'yat ingin melihat dengan praktek yang berlangsung di masa Nabi. Jelas sampai sini? Nah, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Alhamdulillah. Kita punya pasal 29 ayat 2 di undang-undang. Kita ngajinya plus undang-undang sekarang. Ya. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi negara enggak bisa nyoal karena dua-duanya ada di dalam dalil. Jadi kalau mau di soal misalnya enggak boleh yang hisab, Anda melanggar undang-undang. Enggak bisa dikatakan Anda melanggar Quran karena kan negaranya bukan negara agama. Tapi spirit menjalani kehidupan berbangsa dan bernegaranya berdasarkan nilai-nilai agama. Jelas ya? Itu semua tuh sampai ke pendidikan yang pernah saya terangkan juga. Karena itu, ini ruangnya ada. Ya kan? Tapi pemerintah yang mengelola tata administratif. Ya, ini poinnya ya. Kan harus bersamaan. Kan kaitannya dengan libur, bukan cuma dengan sholat. Kan ada liburan. Ya kan? Dengan penyembelihan, dengan sholat, ngatur lalu lintas, ngatur macam-macam, orang mudik kalau puasa dan sebagainya. Kalau tiba-tiba ditetapkan, tok seketika, kaget orang. Kan? Harus diambil keputusan kan? Nah, maka, pertama kali menengahi dulu, udahlah, ambil aja antara 5 dengan 0 tengah-tengahnya. Dulu sempat 2. Per kemarin Januari, naik 3. Dulu standarnya masih 2. Ya, standarnya masih 2. Kalau 2 mungkin sekarang nggak akan beda yang sekarang ini, karena waktu beda waktu ijtima itu dan pindah hilal naik ketinggian 2 derajat 2,1. Cuma karena standar kemarin dinaikkan jadi 3 derajat dengan pertemuan menteri-menteri agama di Mabims. Mabims itu singkatan dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kumpul bareng-bareng tetapkan standar di 3. Ambilnya tengah-tengah deh. Niatnya bagus untuk mengakomodir antara yang ru'yat dengan yang hisab. Yang ini turun dikit, yang ini naikin dikit. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hisab, bukan ru'yat. Yang terjadi ada yang ketiga, imkanu ru'yat. Ini ilmu ya. Imkanu ru'yat. Ini lebih repot lagi sebenarnya nih. Jadi ru'yat murni bukan, hisab murni juga bukan. Maka muncul imkan ru'yat. Imkan itu apa? Mungkin ru'yat bisa dilihat. Maka diambil standar yang tengah-tengah. Ya. Nih, kita belajar sempurnakan dulu ya sebentar. Ini teori pengetahuannya dulu ya. Memang yang agak perlu diberi masukan. Kita jangan biasakan untuk berdebat ya, apalagi berselisih. Yang perlu diberikan masukan adalah konsistensinya. Yang agak repot di teori itu begini. Kalau 3 derajat, ya kita ambil 3 aja. Sekalipun tidak terlihat dalam proses ru'yat, maka akan ditetapkan dipandang terlihat karena batasnya telah memenuhi batas standar yang tengah-tengah ini. Jelas. Tapi kalau di bawah 3 derajat dan dilakukan ru'yat, sekalipun terlihat, maka penglihatannya akan ditolak karena di bawah standar ini. Ini yang jadi problem di sini. Problem pertama adalah ini berpotensi nanti bertentangan dengan prinsip ru'yat murni dalam hadis. Di hadis kan gak ada standar berapa tingginya. Anda keluar, lihat. Kelihatan berdasarkan saksi mau ketinggian berapa, kemudian tetapkan. Ini problem. Problem yang kedua menjadi klasik. Apa itu klasiknya? Ini kalau di atas 2 derajat, di bawah 3, ada yang terlihat, ditolak penglihatannya, karena dianggap di bawah standar, pertanyaan besarnya untuk apa dilihat? Jelas kan? Kan tidak ada acuan di sini. Ini problem dasar, ini butuh solusi. Jadi bukan untuk dicela atau dibenturkan, bukan. Butuh solusi. Ya. Nah kalau kemudian di sini ingin menyatukan, ambil tengah-tengah, ini justru jadi bermasalah, potensi masalahnya tinggi di sini. Secara ilmiah sangat tinggi. Kenapa? Karena jadi nanti ru'yat tidak, hisab juga tidak. Ngambil di tengah-tengah. Dan pada akhirnya, untuk menetapkan ini dasar, datanya kembali ke hisab juga. Kan patokannya 3 derajat dari hisab. Kalau Anda menetapkan dengan tingginya ini berdasarkan hisab, kenapa nggak ngambil hisab sekalian? Jelas ya? Kalau mau ru'yat, ru'yat sekalian. Kalau saya mengusulkannya begini, karena di pemerintah itu standarnya memberikan kepastian, yang memudahkan sifatnya seperti di Eropa, sederhananya gampang. Misal pemerintah secara administratif gunakannya pendekatan hisab. Lalu untuk yang menggunakan rukyat fasilitasi oleh pemerintah untuk merukyat. Maka nanti pemerintah mengumumkan seperti di era Pak Harto dulu waktu mengumumkan menteri agamanya. Pemerintah menetapkan dengan ini bahwa awal Dzulhijjah tanggal sekian, jatuhnya tanggal sekian. Dan dalam saat yang bersamaan bagi yang menggunakan hisab diperkenankan juga untuk tanggal sekian dilakukan tanggal sekian dan semua saling menghormati berdasarkan dengan keyakinan dan metodologi yang digunakannya. Top. Takbir. Lah sampai situ? Baik. Jadi dan kemarin pengumuman menteri agama juga bukan mewajibkan. Kalau mewajibkan, maka ada ketaatan terhadap ulil amri. Walaupun ulil amri tafsirnya panjang lagi. Nanti kita bisa sampai besok kalau bahas itu. Ya, tapi kan redaksinya tidak begitu. Menetapkan dan menghormati. Artinya perintah yang sampai kepada kita saling menghormati. Ah, jadi kalau nanti ada yang menunaikan Idul Adha-nya pas sholat Idul Adha-nya di hari Sabtu tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Ya. Maka dipersilahkan dengan pendekatan apa? Hisab. Karena meyakini begini, udah 2 derajat kok udah pindah. Ya kan? Udah pindah waktu. Tapi ada yang pengen lihat, saya pengen mastiin, pengen ikut Nabi ngeru ya. Maka dia tunaikan di hari Ahad. Tanggal berapa? 10 juga. Gitu. Yang bilang beda siapa? Sama kok. Ya, tanggal 10 kan? Sama tanggal 10, cuman pelaksanaannya ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Gitu aja, simpel kok. Ya kan? Hah? Terus kenapa Muhammadiyah sama dengan Saudi? Karena Saudi waktu lihat hilalnya udah naik di 5 derajat, ya kan? Ya, yang di sini yang Muhammadiyah di sini menghitung pakai hisab, menggunakan 2 derajat. Bukan cuma Muhammadiyah, ada yang lain juga. Ya, kalau Ustadz bagaimana? Saya tahu sebetulnya Anda dari maghrib tuh nunggu ini. Tahu saya. Makanya saya simpan di ujung. Ntar aja dulu. Ya, jadi paham ya? Paham tidak? Nah, jadi kalaupun ada yang menetapkan kemudian hari Sabtu, hari Ahad saling menghormati. Karena memang itu dibolehkan secara syariat. Dari Quran dalilnya ada, dari hadis ada, jaminan undang-undangnya pun ada. Hanya kedewasaannya saja yang harus kemudian kita tampilkan. Adapun kajian ini biarkan para ahlinya, para pakarnya. Yang bukan pakar, diam aja. Ikuti aja, sekarang semua jadi pakar gitu. Saya heran juga. Ya, saya kalau ke dokter, dokter telinga itu gak pernah komen tentang mata. Dokter mata gak pernah komen tentang jantung. Semua punya spesialisasi sendiri. Tapi kalau urusan agama, semua komen. Bingung juga saya itu kadang-kadang ya. Semua komen tuh. Ya, politisi komen, ini komen, itu komen. Tahan aja dulu. Ya, supaya tetap ada di garisnya masing-masing. Jelas ya? Jadi kalau saya, resolusi pertama sih mengusulkan. Supaya tertib mudah gampangnya, bikin aja pakai acuan yang paling gampang, hisab misalnya. Jadi pemerintah tuh udah bisa nyampaikan dari jauh-jauh hari. Ini kalau mau dihitung ya, sampai 25 tahun ke depan, sampai 2046, kalau masih begini, itu potensial ada 7 kali perbedaan, kurang lebih di Idul Adha. 3-5 kali di Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Ya, selama 25 tahun ke depan. Akan berpotensi ada seperti itu. Tapi memang kalau kita melihat disiplin ilmunya, ada kewajaran, karena yang Allah lihat itu, bukan hari apanya. Kesungguhan dia untuk beribadah. Itulah indahnya di Islam. Jadi kita itu dibikin cerdas. Ya, menggali, belajar hisab, ngelihat rukyat, menemukan teropong yang lebih canggih. Itu mahal sekali itu. Syukuri itu semua. Ya, jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau saya mengusulkannya tadi begitu. Kalau sudah dibikin kalendernya, jadi secara administratif itu enak. Orang jauh-jauh hari udah bisa bikin, perusahaan udah bisa menetapkan. Papua gak usah tunggu sampai Isya. Untuk Ramadan, karena kan maghrib di sana udah jam 9, kan? Jam 8, jam 9. Jadi udah tahu, hanya nanti yang ingin menggunakan rukyat dengan keyakinan tadi difasilitasi. Kemenag memfasilitasi dan diumumkanlah tadi yang jelas tadi kita sampaikan. Ini ada 2 metode, ya, pemerintah jauh-jauh hari bisa menetapkan begini tapi menghormati yang ini, semuanya sama, silahkan difasilitasi. Itu indah luar biasa. Ya, semua indah pada tempatnya, ya, pada tempatnya. Ya, bukan pada akhirnya, enggak harus tunggu sampai akhir. Sekarang Ustadz kapan? Itu kan? Saya 10 Dzulhijjah. Menunaikan sholat idnya. Tanggal 9 menunaikan puasa Arafahnya. Saya termasuk yang memahami bahwa hisab dengan ru'yat itu metode. Bukan bagian dari paket ibadahnya. Problemnya apa? Enggak ada problem, tapi ada nanti sedikit pendalaman kepada hadis ketika mengatakan begini. Kan hadisnya satu paket itu. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyharu kadza wa kadza. Baru kemudian sumu li ru'yatihi. Kalau itu dipahami sebagai ibadah, maka konsekuensinya menjadi ummi itu bagian dari ibadah juga. Karena hadisnya satu kesatuan. Dan itu kan mustahil. Sedangkan kita umat yang diarahkan oleh Quran dan hadis menjadi umat yang pintar. Umat yang penuh dasar intelektual. Tapi ini bukan menjadi pijakan untuk menolak atau menyalahkan yang lain. Tidak. Ini hanya perbedaan cara pandang saja. Maka saya dalam konteks ini melihat bahwa yang paling ideal di era Nabi SAW adalah praktik ru'yat. Yang paling ideal. Tapi kekinian untuk memudahkan seperti halnya sholat, maka hisab akurasinya lebih tinggi. Dalam konteks di Indonesia sekarang, problemnya adalah batas 3 derajat ini menggunakan patokan data hisab. Gitu. Maka cara berpikir saya sederhana, kenapa enggak gunakan dasar hisabnya aja sekalian? Harus mengambil dasar di 3. Yang jadi problem adalah kalau di bawah 3 walaupun kelihatan ditolak penglihatannya, ya kan? Ini kan jadi masalah. Kenapa harus dilihat kalau begitu? Jadi yang jadi problemnya, yang jadi dasar untuk penetapannya harus dilihat, ya kan? Sampai kelihatan ataukah di atas 3 di bawah 3. Jadi masalah. Bingung kan? Makanya kan. Jadi kalau saya pribadi, saya akan menunaikan sekali lagi sholat Idul Adha-nya 10 Dzulhijjah. Jelas ya? Puasanya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan saya termasuk yang akan menunaikan esok hari puasa Arafahnya tanggal 9 Jumat dan Idul Adha-nya hari Sabtu. Saya pribadi. Dan saya menghormati dan mendoakan juga serta menghargai yang hari Ahad yang sama-sama 10 Dzulhijjah. Jelas sampai sini? Nah, dan setelah itu jangan dipertentangkan. Ustaz Adi anti pemerintah. Awas nih. Jewer tuh. Enggak ada begitu. Dah ya. Nanti kalau biasa mempertentangkan begitu jadi salah tuh. Ustaz Adi Muhammadiyah. Awas. Jelas ya? Jangan begitu. Nanti kalau sikapnya begitu enggak intelektual nanti. Jadi begitu beda, nih ormas beda dengan pemerintah. Terus begitu pemerintah beda dengan Saudi, ini beda dengan Saudi. Semua beda jadi akhirnya, jadi enggak ada ujungnya. Jelas ya? Jadi yang mau hari Sabtu silakan, mau hari Ahad silakan, sama-sama tanggal 10. Paham di sini? Saya mohon sekali. Jangan tanya lagi perbedaannya di tahun-tahun depan. Karena sekarang sudah saya terangkan. Mengerti ya? Jelas ya? Saya doakan tuh yang nanya lagi tahun depan, saya doakan. Mudah-mudahan pinter ya Allah. Amin. Insyaallah. Jadi Allahu Akbar. Jadi selesailah topik kita yang pertama. Nah. Dua. Belum selesai, tenang ya. Kita masih ada 10 menit. Ini agak penting yang kedua ini. Siapa yang kurban tahun ini? Ada yang kurban ya? Ada yang tidak berkurban tahun ini? Ada ya? Sekarang saya minta 5 menit sampai 10 menit saja untuk memberikan satu rumus penting. Karena ini pelaksananya esok. Saya ulang ya, pelaksananya esok bagi yang sholatnya tanggal hari Sabtu. Bagi yang sholatnya hari Ahad, pelaksanaannya Sabtu ya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan puasa Arafahnya jatuh haram gini. Jangan, karena beda tadi ya metodologinya. Hadis riwayat Muslim. Kita pakai hadis nih. Nomor hadis 1977 dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ini ada hadis Muslim nih. Nomor hadis 1977. Kita buka dulu ya. Sudah? Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ketemu ya. Perhatikan. Subtopik yang ke-7, topik yang ke-25 Kitabul Adhahi. Topik yang ke-35 Kitabul Adhahi. Subtopik yang ke-7. Qala al-musannif rahimahullahu ya Imamul Muslim, Imamu Muslim, babu nahyin man dakhala alaihi ashru dzilhijjah wa huwa yuridu at-tadhhiya an ya'khudha min sha'rihi wa aw adzarihi syai'an. Subtopik bab yang menerangkan tentang larangan sunnah hukumnya, bukan sifatnya haram tapi sunnah, larangannya sifatnya sunnah. Siapapun muslim beriman

Paham? Ada pintu yang sebelah sana, selatan, pintu utara. Yang merasa akhwat ke utara. Yang merasa ikhwan, jangan pura-pura jadi akhwat. Ke selatan. Paham? Nanti di situ, dekat situ, kita sediakan 500 paket, sana 500 paket. Tidak usah berebut, jumlahnya 1000 semua. Tidak usah berebut, saya tahu akan kurang. Saya tahu. Karena mungkin yang ada kalau tambah di luar dekat ke 5000-an mungkin atau bahkan lebih. Saya tahu akan kurang. Karena kemampuannya baru segitu dulu sementara. Nanti yang belum dapat insya Allah dapat. Pada waktunya ya, insya Allah dapat. Nanti kita akan sampaikan lewat-lewat ta'lim juga isinya. Di situ ada buku yang mungkin sebagian sudah dapat ya, yang pedoman praktis Idul Adha plus yang buku. Karena itu, karena di sana jangan keluar dulu sekarang. Ya. Jangan bagi dulu di luar, jangan bagi. Jangan bagi, awas. Jangan bagi ya. Kalau Anda sudah dapat dan kemarin sempat berinfak untuk itu juga karena memang kan kita cetak ya supaya bisa manfaatnya lebih banyak lagi. Kalau teman-teman mau bantu silakan ya. Jadi kalau sudah dapat jangan ngambil. Kalau belum dapat silakan. Jelas ya? Nah, ini diuji nih, ada ujian tuh di situ ya, ada ujian tuh. Ingat loh, Zulijah loh, Zulijah loh ya. Ngambil yang bukan haknya dosanya dua kali lipat loh. Baik, jadi silakan itu. Terakhir. Insyaallah di Al-Ihsan yang mencakup PJS, PTM, Greenview, lokal di sini, insyaallah menunaikan salat Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah. Insyaallah. Ya. Boleh jadi ada perbedaan tapi masjid memfasilitasi di hari Sabtu dan saya akan berkhutbah di sini insyaallah. Di hari Sabtu insyaallah bersamaan dengan 10 Zulhijjah. Yang hari Ahad juga dipersilahkan mau di mana ditunaikan silahkan. Dan kita sama-sama menyelamati, sama-sama mendoakan dan semoga Allah berkenan mengampuni dosa kita semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih. Oh ini alhamdulillah nih, ada madu nih. Madu baru. Wah, oh nih. Ya, silakan nanti teman-teman di luar yang pengen madu, ambil aja tapi ganti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.